Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin dijawab. Di antaranya yang pertama, apa penyimpangan MTA? Majelis Tafsir Al-Qur'an. Yakni sebuah jamaah yang pusatnya kalau enggak salah di Surakarta ya, atau Solo, dengan pimpinan sekarang A. Sutekno. Kelompok ini termasuk kelompok yang sesat, wallahu a'lam. Sebabnya apa? Penyimpangan-penyimpangan yang ada padanya. Di antaranya mengingkari syafaat bagi mereka yang telah masuk di neraka. Dan bagi mereka yang masuk di neraka tidak akan keluar dari neraka, menurut keyakinan orang-orang MTA. Ini merupakan keyakinan Mu'tazilah dan keyakinan Khawarij. Demikian pula mereka, khususnya pimpinannya, meyakini halalnya daging anjing. Walaupun mereka sekarang mungkin tidak terus terang, itu hanya trik mereka saja. Karena berdasarkan berita yang menyebar, dan itu tentu ada asal-usulnya, kemudian berdasarkan orang-orang yang bertaubat dari mereka, bahkan diantaranya orang dekatnya Asutikno. Dia bercerita bahwa untuk sekarang biasanya mereka kalau ditanya tentang hukum daging anjing tidak menjawab secara terus terang, tapi menjawab dengan jawaban yang politis. Misalnya dengan mengatakan daging ayam saja masih banyak, ya, jadi enggak usah makan daging anjing, atau enggak perlu ditanyakan, atau yang semakna dengan itu. Tapi hakikatnya mereka membolehkan daging anjing, termasuk juga ya daging tikus. Ya, mereka juga menghalalkan tikus. Ya, anakan tikus, enggak tahu yang gede-gede wirok apakah juga akan mereka makan atau tidak. Yang jelas kalau anakannya mereka boleh, membolehkan memakannya. Begitu pula kalau enggak salah ingat ya, cicak. Ya. Begitu pula di antara kesesatannya, mereka ini juga punya yakni baiat kepada pimpinannya. Walaupun ini bagi tingkatan yang khusus. Mereka membagi pengikutnya, ada tingkatan yang khusus, ada pula tingkatan yakni orang-orang biasa. Untuk yang khusus punya baiat. Nah, ini beberapa penyimpangan orang-orang MTA. Kalau dikaji tentunya akan lebih banyak, termasuk yakni apa, musik juga diperbolehkan. Ketika ditanya apa hukumnya campur sari, jawabannya, tadi saya sarapan juga sambil dengarkan campur sari. Ya, jawabannya sama sekali tidak ilmiah. Padahal Nabi SAW telah mengharamkan musik, seperti dalam hadisnya, la yakunanna fi ummati qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Akan ada di tengah umatku sebuah kaum yang menghalalkan zina, sutra, dan khamr serta musik. Pertanyaan yang lain. Mohon nasihat terkait lembaga pendidikan, bimbingan belajar yang anak didiknya terdapat anak-anak yang orang tuanya berasal dari kalangan turasiyin, rojaiyin. Apakah kita harus mengeluarkan? Wallahu a'lam, pandangan saya, kalau mereka tidak membawa mudarat, dibolehkan mereka, barangkali mereka dapat hidayah. Kita tanamkan kepada mereka pokok-pokok ajaran yang benar, barangkali mereka dapat hidayah. Tapi kalau ada efek yang negatif, yang cukup berbahaya, ya, dari beberapa mereka misalnya, atau sebagian, satu atau dua, kalau memang ada dampak negatif, nah mungkin dikeluarkan karena dampak negatif tersebut. Wallahu a'lam. Mohon nasihat terkait dengan orang tua yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah formal, yakni sekolah umum. Nasihat, kalau ini mohon nasihat, ya nasihat saya untuk tidak menyekolahkan di sekolah umum. Kenapa? Karena efek negatifnya banyak sekali. Dampak negatifnya banyak sekali. Ya, kenapa? Ya, pergaulannya, materi pelajarannya, guru-gurunya, dan banyak hal yang lain. Sementara anak kita ini kan dalam kondisi kosong. Kemudian kita serahkan kepada mereka untuk mereka didik. Kita tahu pelajarannya macam-macam tadi, diajari nyanyi, menggambar makhluk bernyawa, pergaulan yang tidak karuan, laki-laki dengan perempuan, apalagi terus sampai dewasa seperti itu. Nah, kita enggak merasa aman kalau nanti sudah gede anak itu enggak bisa kita kuasai. Diberi nasihat susah, ya. Kalau dikerasi malah lari dari rumah. Tidak dikerasi, ya tetap seperti itu. Nggak ada yang menjamin keselamatan. Dan kenyataannya banyak bahwa mereka yang sekolah di luar sudah kondisinya begitu ruwet. Belum lagi kalau kita melihat pergaulan dan lain-lain. Ya, maka dari itu, sayangi anak-anak kita. Memang kadang sekolah di yakni pondok pesantren banyak ujiannya, ya. Banyak ujiannya. Terkadang dari kerabat kita sendiri, terkadang dari mertua kita, terkadang dari tetangga-tetangga, kok disekolahkan di pesantren, nanti makannya gimana? Ya, nanti makan apa? Ya, makan nasi tetap, ya. Alhamdulillah, insyaallah tetap makan nasi. Ala kulli hal, banyak ujian. Terkadang ujian pada diri kita sendiri. Wah, nanti gimana masa depannya? Bagaimana masa depan anak ini? Nah, itu semuanya memang perlu dipikir. Perlu direnungkan. Positif dan negatifnya. Sekolah di sana dan sekolah di pesantren. Ya, kalau bagi saya sendiri, ya lebih kita pentingkan keselamatan agama anak, pergaulan anak. Untuk masalah makan, insya Allah ada jalan keluar. Kerjaan, insya Allah ada jalan keluar. Barangkali yang tua-tua juga cukup pengalaman, ternyata pekerjaan sebagian orang tidak sesuai dengan ijazahnya, ya kan? Sekolah di teknik, ternyata jadi petani. Sekolah di komputer ternyata jadi pedagang dan lain-lain. Itu sekedar pengalaman saja, ya kan, bahwa ternyata untuk cari uang maisha tidak selalu sesuai dengan keahlian yang dia pelajari. Untuk itu bisa jadi sekolah di pesantren besar, nanti jadi seandainya pun misalnya kerja di bengkel, misalnya bengkelnya sendiri misalnya punya dia, masya Allah. Seperti itu kan bisa dipelajari dengan kursus. Menjahit bisa dipelajari dengan kursus. berdagang bisa dipelajari dengan pengalaman dan lain-lain. Insyaallah untuk masalah Aisyah, semoga Allah berikan jalan keluar. Yang penting pergaulan kita, anak-anak kita terjaga, akidah mereka terjaga, begitu. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk memanggil sebutan Pak Haji? Ini menurut Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Hajjatun Nabi dalam bab terakhir Bida'u Al-Hajj. Bida'ah-bida'ah dalam haji. Di antaranya adalah panggilan-panggilan seperti ini. Ini sudah lazim di masyarakat banyak sekali, tapi itu enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi haji, para sahabat haji. Enggak ada ya Haji Abu Bakar. Wahai Haji Abu Bakar. Adanya di Indonesia Haji Abu Bakar. Zaman sahabat Nabi enggak ada Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ya. Pak Haji, nanti kalau habis sholat nanti Pak apa? Habis puasa Ramadan Pak. Nah, Pak Ramadan atau artinya bahwa itu ya tradisi orang di sini maupun bukan di sini saja, Saudi, untuk selain orang Saudi ya, biasanya orang Mesir, orang Wos, senantiasa panggilannya ya Haji, ya Haji. Ya Haji ya kalau bahasa kita, Pak Haji, Pak Haji. Ya, kalau Pak Haji boleh ya. Kalau Pak Haji enggak boleh. Karena ini tadi ada bisa jadi juga mengandung yakni atau apa istilahnya menumbuhkan riya, bisa jadi. Soalnya kadang saya dengar cerita sebagian orang yang haji ya, kemudian tidak dipanggil Pak Haji dia marah. Ya. Kalau begitu hajinya untuk apa? Untuk itu. Nah, ini di antara efek negatifnya bahwa bisa jadi menumbuhkan riya panggilan seperti itu. Apakah berdosa jika seseorang tidak mau mengucapkan salam karena kan orang yang diberi salam adalah orang yang tidak suka disalami atau tidak mau membalas ucapan salam? Dikarenakan orang tersebut orang yang fajir, yakni ahli maksiat. Boleh tidak memberi salam kalau seperti ini keadaannya. Dan secara umum memberi salam itu hukumnya sunnah menurut para ulama. Bagaimana metode mendidik anak yang di rumahnya tidak ada contoh dan penekanan pengamalan syariat oleh orang tuanya? Karena ketika diarahkan oleh pengajar, anak-anak berhujjah dengan kebiasaan orang tuanya. Nah, ini muskilah. Pendidikan itu harus kerjasama antara apa? Orang tua atau wali santri, wali murid dengan pihak guru di sekolah atau ustadz di pondok pesantren. Harus ada kerjasama. Jangan mereka itu bertolak belakang. Yang satu nulis, yang satu ngapus. Di sekolah ditulis di otaknya, ya rajin sholat. Di rumah dihapus, orang tuanya nggak pernah sholat. Ini sama dengan ditulisi terus, di rumah dihapus terus. Kapan berhasilnya kalau begini? Ya, di rumah, di sekolah diajari wajib jujur dalam berkata. Orang tuanya janji-janji terus, nggak pernah menepati janji, nggak pernah jujur. Percuma. Ya. Seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, di sekolah ditulis, di rumah dihapus. Jangan seperti itu. Wajib adanya suatu ta'awun, kerjasama antara yang di madrasah atau ma'had, pondok pesantren, dengan yang di rumah. Saling mendukung. Dan seperti yang kita singgung kemarin, bahwa yang di rumah itu lebih lama pendidikannya dibanding yang di sekolah. Berapa jam di sekolah terhitung, berapa lama di sekolah terhitung. Di rumah mungkin 75% anak itu di rumah. Nah, kalau orang tuanya seperti itu, ya sulit diharapkan keberhasilan tarbiyah illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Maka dari itu bagi orang tua mestinya perhatian dengan profesi, ya, demi anaknya, demi kebaikan anak tersebut dan bahkan kebaikan dia. Seperti yang kemarin kita singgung juga, nanti kalau besar, dewasa, si orang tua sudah tua, giliran anak itu akhirnya jadi orang yang tidak berbakti pada orang tuanya. Siapa yang celaka? Orang tuanya sendiri. Kenapa enggak berbakti kepada saya? Salah kamu sendiri. Dulu kamu tidak berbakti pada anak. Ya, begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Tuhfatul Maulud, ya. Tuhfatul Maudud, ya, fi Ahkamil Maulud. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Ketika orang tua mengeluh di kemudian hari, dikembalikan kepada orang tua. Itu karena kamu dulu, di antara sebabnya, ya, kamu dulu tidak berbakti pada anak, tidak mendidik anak dengan didikan yang baik. Sekarang gilirannya menuai tanaman tersebut. Bagaimana sikap atau adab saya kepada orang tua ketika menolak ajakan tolong menolong dalam hal kebid'ahan, dan bagaimana batasan-batasannya sehingga saya tidak terjatuh pada perkara bid'ah itu, tidak juga durhaka kepada orang tua, dan hubungan antara orang tua dan anak tidak renggang, ya. Ini memang memerlukan suatu cara yang tepat. Intinya, prinsipnya, hal yang bid'ah, yang maksiat, apalagi yang kufur, tidak boleh ditaati. Caranya, ya, terus terang boleh. Ya, atau mungkin bahkan bagus terus terang, hanya dengan kata-kata yang tepat, cari waktu yang tepat. Bahwa saya meyakini ini tidak boleh. Orang tua marah, ya, mungkin saja marah. Dan tidak apa-apa marah. Ya, tidak apa-apa marah. Karena dia marah bukan karena kesalahan kita. Kita dalam posisi benar, tidak mau melakukan yang maksiat. Cara menolaknya pun kita sudah benar. Ya, dengan cara yang baik, cara yang lembut. Dia marah, tidak ada masalah. Diam saja. Ya, kita hadapi dengan baik. Tidak kemudian kita membalas kemarahannya, tidak. Setelah itu tetap bantu dalam hal-hal yang lain, hal yang mubah, apalagi hal yang dianjurkan, bantu terus seperti itu sampai akhirnya insya Allah nanti dia paham atau dia memaklumi atau bahkan dia menjadi ikut. Dan kisah seperti ini mungkin banyak dan antum mungkin punya pengalaman. Saya sendiri tahu ada seseorang, masya Allah, ya, dalam hal apa, memelihara jenggotnya. Anak ini baik sama orang tuanya, tapi orang tuanya sangat tidak suka kalau anak itu memelihara jenggotnya. Dimarahi, macam-macam, ditekan. Anak itu tetap sabar, tetap berbuat baik pada orang tua, tapi nggak mau taat dalam hal apa, mencukur jenggotnya. Karena dia tahu bahwa ini tidak boleh. Terus dia berbuat baik. Dari waktu ke waktu sampai bertahun-tahun. Seperti itu. Sampai pada akhirnya sekarang ibunya ya tertarik dengan dakwah. Sampai bahkan mengucapkan kata-kata, "Duh, saya menyesal dulu marah-marah sama anak saya yang itu." Ngomong ke yang lain. Nah, insyaallah dengan cara seperti itu memang memerlukan suatu kesabaran, namun insya Allah akibatnya baik. Mungkin di antara cara melunakkan juga ya, beri hadiah, dibelikan makanan, dibelikan yakni oleh-oleh apalah yang membuat senang orang tua, insya Allah itu membantu. Apa hukumnya jika saya makan makanan yang saya tahu itu adalah sisa dari acara bid'ah? acara makanan dari acara bid'ah, wallahu alam. Yang saya tahu bahwa Syekh bin Baz rahimahullah menganjurkan untuk tidak memakannya. Ya. Biarkan orang lain makan urusan dia, tapi kita tidak memakan makanan tersebut. Ya. Mungkin ada sebagian ulama berfatwa boleh, wallahu a'lam. Tapi seingat saya Syekh bin Baz tidak membolehkan. Ya. Jadi syukur-syukur yang lain juga memahami hal ini dan tidak memakannya. Itu yang kita harapkan. Terkait pendidikan anak, terjadi konflik antara suami dan istri. Suami menginginkan belajar di pondok, tetapi istri ingin menyekolahkan di umum. Bagaimana solusinya? Terus yang punya keputusan siapa ini? Suami apa istri? Hah? Jawabannya jelas, dia punya keputusan suami. Kecuali suami yang kalah sama istri. Ini muskilah, kalau ada suami kalah sama istri, muskilah besar. Suami adalah qawwam alal qawwamuna alal nisa. Ya, mereka itu yang mengatur. Jadi keputusan di tangan suami, bukan di tangan istri. Apalagi suami di sini pada posisi yang benar, ya. Kalau pada posisi yang salah, lain lagi. Apakah santri-santri yang belajar di pondok salafi yang tidak memiliki ijazah formal dari pemerintah bisa melanjutkan pendidikan ke Universitas Madinah Islam Madinah? Insyaallah bisa. Ya, saya belajar ke Madinah nggak pakai ijazah formal. Apa nasihat antum untuk ikhwan yang masih belajar atau bekerja di sekolah umum? Sama dengan tadi jawabannya, kurang lebih. Saya baru akan menekuni patri kaca, ukiran kaca. Hasil pekerjaan ini tergolong mewah. Salah satu konsumennya adalah masjid. Apakah tercela bila kita menekuni pekerjaan ini, kemudian ikut memfasilitasi pembangunan masjid yang berlebihan dalam kemewahannya? Ya, sesungguhnya tersirat pada pertanyaan ini suatu jawaban. Yakni kemewahan masjid yang berlebihan tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga dia kalau tahu untuk itu, jangan. Ya. Kalau tahu untuk itu, jangan. Tapi kalau untuk rumah, ya silakan. Asalkan tentunya tetap dengan batasan-batasan syar'i. Ya. Apa hukum kumur-kumur dan gosok gigi dengan pasta gigi ketika berpuasa? Boleh, insya Allah. Apakah gampangan dalam jual beli juga dianjurkan ketika jual beli dengan non muslim? Ya, sama. Boleh, insyaallah. Bolehkah sholat di tanah lapang yang sering dilakukan maksiat di tempat itu juga perbuatan syirik dan musik-musik? Ya, ini ketika sholat id maksudnya, insyaallah kita tanyakan kepada para ulama tentang fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang seperti itu. Di Pontianak ada beberapa ustadz yang berdakwah salaf tetapi tidak mau merujuk dengan Syekh Qobi. Apakah mereka termasuk salafi? Ya, sesungguhnya perlu dilihat secara lengkap ya tentang kondisi para dai tersebut. Sekedar tidak mau rujuk kepada Syekh Rabi Ini apa sebabnya? Kalau misalnya dia enggak tahu saja, sekedar enggak tahu, maka ya boleh saja. Tapi masalahnya terkadang bukan karena itu, bahkan seringnya bukan karena itu. Tapi karena benci kepada syekh tersebut. Syekh Rabi, hafizahullah, yang dia adalah pembela sunnah. Ya. Kalau karena benci kepada Syekh Rabi, nah ini dicurigai manhajnya. Kemungkinan besar dia seorang ahli bid'ah. Walaupun ngaku-ngaku salafi. Apakah dibenarkan bagi seorang tua salafi yang merasa mampu mendidik anaknya sendiri dan tidak memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan salafi yang di daerahnya? Ya itu tanggung jawab dia ya, kalau dia memang mampu. Ya. Urusan dia kalau dia memang mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, ya semestinya dia demi kebaikan dan masa depan anaknya, maka masukkan ke lembaga pendidikan Ahlussunnah Salafiyyin supaya menjadi anak yang bisa diharapkan bismillah di masa depan. Manakah yang lebih afdal ketika kita masuk masjid dalam keadaan kajian telah dimulai? Apakah kita sholat dulu atau langsung duduk? Yang afdal ketika kajian seperti ini, tahiyatul masjid dulu. Apakah doa untuk orang yang sakit didengarkan kepada si sakit? Boleh didengarkan, boleh tidak. Boleh diperdengarkan, boleh tidak. Apakah ketaatan kepada mertua sama dengan kepada orang tua kandung? Tidak. Berbeda ya. Orang tua kandung jelas itu sangat ditekankan. Apakah benar enggak sulit membacanya? Bagaimana hukumnya wanita keluar rumah memakai hijab tapi tidak memakai kaos kaki dan memakai baju yang bermotif berwarna-warni? Pakaian wanita sebetulnya telah diterangkan oleh ulama adab-adabnya dan hukum-hukumnya. Di antara adab dan hukum, pakaian wanita jelas menutup aurat, dan kain yang dipakai tersebut adalah kain yang tidak tipis sehingga menampakkan kulit, tidak pula kain yang sempit sehingga menampakkan lekuk-lekuk badannya, tidak pula pakaian yang bercorak-corak ya sehingga menarik perhatian orang. Nah, kalau di rumah ya boleh untuk suaminya, di keluarganya sendiri diperbolehkan. Tapi masalahnya kalau keluar rumah dalam kondisi seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena demi kebaikan wanita itu, supaya tidak dijadikan perhatian dan sasaran pandangan laki-laki. Itu demi maslahat dia. Tapi disayangkan wanita zaman sekarang memang tujuannya untuk dilihat laki-laki. Nah, ini yang muskilah. Islam mengajarkan supaya tidak jadi sasaran pandangan laki-laki. Karena berbahaya. Demi keselamatan dia, jangan. Di satu sisi yang lain juga demi ketakwaan kaum laki-laki itu. Demi ketakwaan kaum laki-laki, menjaga ketakwaan mereka. Jangan laki-laki itu difasilitasi untuk tidak bertakwa. Ketika duduk santai biasa, enggak terbayangkan apa-apa. Ya, dia sedang santai biasa. Tiba-tiba lewat di depannya wanita yang sangat menarik pakaiannya. Akhirnya dia melotot melihat kepadanya. hilanglah takwanya. Ya. Nah, ini hikmah-hikmah kenapa Islam mengajarkan wanita untuk berpakaian sesuai dengan adab Islami. Seperti yang Nabi sebutkan, tadi kita baca hadisnya, bahwa Nabi mengatakan, "Tidaklah kutinggalkan setelah yakni kematian beliau godaan yang lebih berat bagi laki-laki daripada godaan wanita." Nah, ini maka jadi wanita itu sendiri kadang suaranya sudah menggoda, apalagi ditambah dengan pakaian yang seperti itu, ya zaman sekarang pakaiannya na'udzubillah min dzalik. Seperti kata Nabi, berpakaian tapi telanjang, kulitnya saja enggak terlihat tapi lekuk tubuhnya semua terlihat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah sesuatu yang yakni pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dua golongan manusia yang kata beliau, aku belum melihatnya. Di antaranya ya wanita-wanita yang seperti itu. Ma'ilat mumilat, pakaiannya lenggak-lenggok pakaiannya, yakni berpakaian tapi telanjang. Nah, na'udzubillah min dzalik, maka kita perlu mulai dari kita, istri kita, anak-anak kita, kalau bisa juga orang tua kita dan saudara-saudara kita, agar mereka berpakaian dengan pakaian yang Islami, menutup aurat, tidak menerawang, tidak membentuk lekuk tubuh mereka, tidak dihias-hiasi, ya, bukan tidak diperbolehkan, sekali lagi ini untuk di luar, di rumah itu urusan dengan suaminya, boleh-boleh saja. Juga bab wangian, ya, jangan pula pakai wangi-wangian, ya. Ini juga memanggil apa? Memanggil laki-laki, semerbak baunya, akhirnya menoleh. Oh, ternyata di situ orangnya, ya kan? Gara-gara baunya. Nah, akhirnya yang tadinya nggak melihat jadi melihat. Itulah akibat daripada pewangian yang dipakai oleh kaum wanita. Bagaimana hukumnya? Oh, sudah. Oh, nasihatnya bagaimana menasihati istri yang selalu salah paham. Salah paham kenapa? Ini tingkat IQ-nya bagaimana? Maksudnya apa salah paham ini? Ya, kalau salah paham di sini maknanya memang tidak paham omongan kita, ya kita ulangi beberapa kali, ya, dengan bahasa yang sederhana. Tapi kalau gampang cemburu, ya serba ditafsiri lain, ini kan berarti ada sesuatu yang lain pada istri kita. Nah, ini perlu, yakni perlu dipahami oleh sang suami apa sesungguhnya yang membuat selalu apa yang diistilahkan tadi salah paham tadi. Apa sesungguhnya? Mungkin bisa jadi karena dia pengen sesuatu nggak keturutan, tapi nggak mau diomongkan. Bisa jadi itu, ya. Kadang-kadang perempuan mau ngomong nggak enak, padahal kadang urusan sepele. Terus terang nggak berani, malu. Tapi ini membuat tingkahnya berbeda, ya. Kadang-kadang seperti itu. Ketika coba ditelusuri dengan lembut, dengan halus, baru ngomong. Ya, habisnya ingin tadi pulang dibelikan bakso malah gak dibawain. Oh, itu masalahnya. Kadang-kadang sepele seperti itu, ya. Hanya masalah itu. Oh, itu gampang. Setelah dibelikan bakso sudah normal lagi. Ya, pinter. Ya, sudah pinter, gak salah paham lagi. Ya. Ini hanya contoh. Maksud saya di sini kadang ada sesuatu yang tidak terpenuhi tapi disembunyikan, atau ada suatu masalah yang juga tidak diselesaikan, masih mengganjal. Yang namanya perempuan lebih banyak memakai perasaan. Oleh karena itu, ya suami mesti memahami tabiat istrinya. Pahami tabiat istrinya, kemudian pahami pula apa yang dia sukai, apa yang dia benci, ya. Lakukan apa yang dia sukai selama tidak bertentangan dengan syariat. Jauhi yang dia benci selama itu tidak membuat kita melanggar syariat. Ya, karena tidak ada wanita yang sempurna. Ada saja sesuatu yang tidak kita sukai darinya. Jika watak kita mudah marah dan kasar, kekurangannya pun tidak kita sadari, bagaimana mengatasinya? Jika watak kita mudah marah dan kasar, kekurangan kita tidak kita sadari. Kalau masalah kekurangan tidak kita sadari, maka perlu kita mengaca kepada orang lain. Perlu kita tanyakan kepada istri kita, saudara kita, teman kita. Maaf, menurut kamu apa yang kurang pada diri saya ini? Nah, sifat-sifat jelek yang ada pada saya ini apa saja? Tidak apa-apa, namanya untuk mengoreksi diri, ya kan? Oh, kamu kurang begini, 1, 2, 3, 4. Lumayan juga banyak. Ya. Setelah itu diperbaiki. Seperti ini mudah marah dan kasar. Oh, kalau ini sudah tahu dia. Di antara kekurangan saya misalnya mudah marah dan kasar. Nah, ini bagaimana mengobatinya ini? Ya, Nabi sudah katakan dulu ada orang dari kalangan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berikan padaku suatu wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Dia pikir, oh, pendek sekali wasiat. Ya. Dia minta lagi, ya Rasulullah, ausini. Tolong beri wasiat aku ya Rasulullah. Nabi katakan, jangan marah. Minta lagi dia, wasiati lagi ya Rasulullah, jangan marah. Berkali-kali dia minta wasiat, cuma itu saja Nabi katakan, jangan marah. Nah, wallahu a'lam, mungkin ada kekurangan pada sahabat itu dalam bab ini. Mungkin wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi kita ambil faedah di sini, ya. Jadi kalau begitu mungkin ada orang yang setipe seperti itu, pemarah, ya, pokoknya kata Nabi jangan marah, itu tahan. Mau marah tahan. Diam ini mulut, jangan sampai ngomong. Ya, tangan ini walaupun sudah begini-begini turunkan. Ya. Turunkan. Mau bangkit, duduk. Duduk masih mau bangkit lagi, tidur. Nah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kata Nabi SAW pada seorang bertengkar ketika itu orang itu. Sampai ini uratnya ini keluar. Saking ngototnya. Kata Nabi SAW, "Inni la'a'lamu kalimatan. Lau qalaha la dhahaba anhul ghadab aw la dhahaba anhu ma yajid." Aku tahu sebuah kalimat. Kalau orang ini mau mengucapkan, hilang itu kemarahannya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi orang itu enggak mau mengucap. Qadarullah sudah. Ya. Nah, itu obat daripada kemarahan. Memang harus ditahan, belajar menahan. Menahan apa? Itu tadi, mulutnya jangan sampai ngomong. Tutup sudah. Tangannya juga jangan dibiarkan bergerak. Dan begitu. Ya. Bersikap kasar ya sama. Jadi bersikap kasar sama marah ini memang adik beradik ini ya. Ya, adik beradik. Memang begitu identik. Ya, memang perlu ditahan pula. Kita semua ya perlu belajar seperti itu. Kadang-kadang yakni kita dengan anak kita, ya, kadang-kadang malah orang macam-macam ya. Ada tipe orang kalau dengan keluarga sangat sayang, dengan orang lain cepat marah. Ada orang sebaliknya, dengan istri suka marah, dengan orang lain lembut sekali. Ada apa enggak? Mungkin malu ini suami-suami mau ngomong iya. Tapi terus terang ada ini, karena sebagian ulama dulu mengatakan begitu. Dan sebagian istri ada yang mengeluhkan juga. Ya, ini kalau sama istri gampang marah. Tapi Masya Allah kalau sama teman-temannya lembut sekali. Ini keliru besar yang seperti ini. Keliru besar. Dia wajib dengan istrinya, keluarganya, anak-anaknya lembut. Bagaimana dengan orang lain? Ya juga sama. Ya, sama. Ada juga yang semuanya gak lepas dari kemarahannya. Orang lain maupun keluarganya. Nah ini tak benar. Perlu upaya pembenahan. Berusaha menahan. Memang yang namanya sabar berat. Tapi buahnya manis. Marah itu mungkin bagi orang yang marah ketika melampiaskan, menyenangkan. Puas, plong rasanya. Tapi apa di belakangnya? Penyesalan. Di belakangnya gak lain kecuali penyesalan. Makanya kata Rasulullah SAW, man kazama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu nadahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaik yukhayyiruhu minal huri'in ma sya'a. Luar biasa ini. Bagi yang tahu bahasa Arab, ya saya terjemahkan sekarang. Luar biasa. Siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu melampiaskannya. Mampu sekali melampiaskan, tapi dia tahan, amarahnya tahan. Omongannya, tangannya dia tahan. Ya, kakinya juga ya. Dia tahan. Wa huwa qadirun ala an yunfidahu. Kalau mau dia lampiaskan, mampu dia. Nanti di hari kiamat akan Allah panggil di hadapan makhluknya yang banyak. Panggil fulan. Untuk apa? Diberi hadiah. Kenapa? Karena dia mampu menahan amarahnya. Apa hadiahnya? Silakan pilih bidadari yang kamu mau. Nah, siapa yang mau? Ya. Ternyata ya secara teori mudah ya dapat bidadari. Milih lagi, ya. Itu kuncinya gampang. Tahan amarah. Tapi kadang-kadang kelepasan itu jadi masalah. Nah. Allah musta'an. Semoga Allah bantu kita semua ya. Semoga Allah bantu kita semua supaya bisa menahan amarah kita. Apakah benar mengatakan? Oh, apakah benar menegakkan sunnah harus melihat kemaslahatan terlebih dahulu? Seperti zaman di awal Islam, Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Kalau zaman sekarang sudah menegakkan sunnah, pasti maslahat. Dalam arti ajaran Islam ya secara umum. Kecuali kalau sunnah dalam arti amalan sunnah tidak wajib. Nah ini, yang wajib jelas lakukan. Haram jelas tinggalkan. Tapi sunnah dalam arti hukum yang di bawah wajib. Nah ini perlu dilihat terkadang. Seperti dulu nasihat Nabi kepada Umar. Wahai Umar, engkau orang yang kuat. Jangan sampai kamu mengganggu orang yang lemah dengan alasan kamu ingin mencium Hajar Aswad. Nah, ini menjadi kaidah. Mencium Hajar Aswad, sunnah. Mengganggu orang, haram. Jangan sampai demi melakukan yang sunnah, kamu melakukan yang haram. Contoh lain, shaf pertama, Masya Allah, bagus. Jangan sampai di shaf pertama sampai kita sikut-sikutan sama teman kita. Tidak boleh. Ya. Nah, ini contoh. Mengamalkan sunnah seperti itu. Tapi kalau yang wajib, lakukan. Yang haram, tinggalkan. Itu jelas. Ya. Tidak, oh ini maslahatnya enggak dilakukan yang wajib dulu. Jadi saya enggak sholat wajib dulu. Kenapa? Karena dimarahi orang tua nanti. Maslahatnya silaturahmi dengan orang tua putus. Enggak begitu. Yang wajib lakukan. Haram tinggalkan. Sunnah diperhitungkan. Seperti yang dari kita contohkan. Wallahu'alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.